innahu dhanna an lan yahur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. فلا أقسم بالشفق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir kita bahas adalah ayat nomor 22. Hari ini, malam hari ini kita akan mengkaji ayat selanjutnya yaitu ayat ke-23. Tapi sebelum kita membahas ayat yang ke-23, kita perlu ingat sedikit tentang isi dari ayat ke-22. Ke-21 dan ayat yang ke-20. Berarti berapa ayat? 3 ayat sebelumnya. Di 3 ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memaparkan tentang perilaku buruk orang-orang kafir. Allah ceritakan tentang kejahatan-kejahatan mereka. Fama lahum la yu'minun. Kenapa mereka enggak mau beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Dibacakan Al-Qur'an mereka enggak mau sujud, enggak mau nurut. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Memang orang-orang kafir itu selalu mendustakan isi Al-Qur'an dan juga mendustakan Allah dan mendustakan Rasul SAW. Jadi di ayat-ayat sebelumnya Allah menceritakan tentang keburukan-keburukan orang kafir, kejahatan-kejahatan mereka. Setelah Allah memaparkan keburukan-keburukan mereka, Allah menyampaikan nasihat untuk mereka. Allah menyampaikan nasihat untuk mereka. Apa pelajaran yang kita ambil? Bahwa separah apapun kejahatan seseorang, seburuk apapun perilaku seseorang, kita tetap punya tugas untuk mendakwahi mereka, menasehati mereka, dan tidak putus asa. seburuk apapun perilaku seseorang, sejahat apapun dan Allah menyampaikan nasihatnya tidak asal-asalan, tapi Allah sampaikan nasihat itu secara bertahap. Di ayat yang ke-23 Allah berfirman, wallahu a'lamu bima yu'un. Tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua Allah sampaikan, fabashirhum bi'adzabin alim. Kalau di ayat yang ke-23 yang akan kita pelajari malam hari ini, Allah menyampaikan nasihat dengan sindiran, dengan kelembutan, maka di ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-24, Allah menyampaikan nasihat dengan keras kepada mereka. Berarti enggak ujuk-ujuk apa? Keras. Apa nasihat tersebut? Wallahu a'lamu bima yu'un. Dan Allah a'lamu. Apa artinya alam? Bok jenengan sering mengucapkan, ini ngerti orang, wah wallahu a'lam. Apa yang jajar wallahu a'lam? Allah lebih mengetahui. Wallahu a'lam. Nasihat yang disampaikan Allah ini diawali dengan kalimat itu, wallahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu. Nah, pertanyaannya lebih tahu apa? Jawabannya, kelanjutannya, wallahu a'lamu bima yurun. Dan Allah itu lebih tahu tentang apa yang mereka sembunyikan. Mereka niku sinten? Orang-orang kafir. Apa yang disembunyikan oleh orang-orang kafir dan di mana mereka menyembunyikannya? Ini yang akan kita bahas. Apa yang disembunyikan oleh orang kafir dan di mana mereka menyembunyikannya? Apa yang disembunyikan? Karena pembahasannya panjang, kita undur. Di mana mereka menyembunyikan? Para ulama tafsir mereka menyampaikan, mereka orang-orang kafir menyembunyikan sesuatu itu di dalam hati mereka. Berarti tempat menyembunyikannya di mana? Di hati. Apa yang disembunyikan? Isi hati kecil mereka. Isi hati kecil mereka. Pada ini jajar. Satu, nopo? Niat-niat jahat mereka. Dua, keyakinan-keyakinan buruk mereka. Tiga, isi hati kecil mereka. Di mana disembunyikannya? Di dalam hati. Tadi kita sampaikan, bahwa ayat wallahu a'lamu bima yu'un tujuannya nasihat. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada orang-orang kafir tersebut, hati-hati dengan kejahatan-kejahatan yang kalian lakukan, dengan niat-niat buruk yang ada dalam hati kalian. Sungguh Allah tahu apa yang ada dalam isi hati kalian. Ini peringatan. Ini peringatan. Ini nasihat. Ya. Jenengan ya, jenengan. Kalau ketemu sama orang soleh, kiai, ulama, ya, ustaz, itu kalau ustaznya sudah ngomong, aku ngerti loh, kau pengen apa jenis sebenarnya. Marah sorah, marah sorah, takut. Karena biasanya orang-orang yang soleh itu firasatnya itu apa? Tajam. Ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kalian dengan firasatnya, mata batinnya itu apa? Tajam. Bukan tahu hal gaib, bukan. Tapi mata batinnya tajam. Bisa ngira-ngira ini orang datang ini arep ngapa? Arep nyopet apa arep konsultasi masalah agama gitu loh kira-kira ya. Ketika kita diomongi kayak gitu, kita takut. Padahal mungkin enggak perkiraan orang soleh ini keliru. Mungkin namanya juga manusia. Tapi kalau sudah Allah yang menyampaikan, wallahu a'lam, Allah itu lebih tahu. Mungkin enggak salah. Enggak mungkin. Bahkan Allah lebih tahu tentang diri kita dibanding kita sendiri. Aku lho ora ngerti sombong apa ora. Kadang-kadang kita kayak gitu. Aku lho ora ngerti ikhlas apa ora. Allah tahu. Bahkan lebih tahu tentang isi hati kita dibandingkan kita sendiri. Maka kalimat wallahu a'lamu bima yu'un ini nasihat untuk orang-orang kafir tersebut, supaya mereka berhenti dari kekufurannya, berhenti dari kejahatannya, karena sungguh Allah tahu rencana-rencana buruk mereka. Sudah. Berarti wallahu a'lamu bima yu'un itu nasihat. Mari kita kaji satu persatu dari apa yang tadi kita sampaikan. Yang disimpan, yang disembunyikan di dalam hati orang kafir itu, kata para ahli tafsir, yang pertama apa wau? Niat-niat jahat mereka. Maksudnya niat jahat itu apa? Ya rencana mereka. Mereka kan begitu melihat perkembangan dakwah apa? Islam. Perkembangan dakwahnya Rasul SAW, pengikutnya semakin hari semakin bertambah. Mereka kan gak suka. Dulu ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masih sendirian, pengikutnya 1, 2, 3, mereka bisa menggunakan apa? Intimidasi, kekerasan, ditindas. Tapi lama-kelamaan, yang masuk Islam bukan cuma seperti Bilal, yang budak, yang tidak punya kekuasaan. Lama-kelamaan mulai masuk, sinten? Hamzah. Terus enggak lama kemudian sinten? Umar bin Khattab. Kalau seperti siapa? Yasir, terus Sumayyah, siapa lagi? Ammar, orang-orang lemah, budak, pembantu, mereka bisa tindas. Kok yang masuk Hamzah? Ya ora wani. Wong diceritakan itu Hamzah, kalau yang lain-lain pulang berburu bawanya rusa, terus apa maning? Ya pokoknya hewan-hewan yang gampang-gampang untuk didapatkan. Hamzah pulang-pulang bawanya macan, singa. Orang maras kalau Hamzah, orang gede-gede, dubur. Begitu pula enggak lama kemudian sinten Umar bin Khattab. Ini kan orang-orang musyrikin Quraisy, wah ini bahaya kalau dibiarkan. Akhirnya mereka menyusun rencana-rencana jahat untuk membendung dakwah Islam, bahkan sampai level untuk menghabisi nyawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi di malam keberangkatan Rasul sallallahu alaihi wasallam ke mana? Ke Madinah, hijrah. Mereka merencanakan untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berangkat ke mana? Ke Madinah. Berhasil? Gagal. Wallahu a'lamu bima yu'un. Allah tahu apa niat-niat dan rencana-rencana buruk mereka. Jadi ini sekaligus hiburan buat siapa? Buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, jangan takut, jangan cemas. Engkau itu berada di bawah perlindungan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi SAW sudah dikepung oleh pemuda-pemuda kuat yang diambil dari masing-masing apa? Suku, masing-masing kabilah. Supaya kabilahnya Nabi Muhammad SAW gak bisa apa? Gak bisa nuntut. Makanya diambil semuanya. Dari seluruh kabilah yang ada, triknya mereka, siasat liciknya mereka, supaya kabilahnya Nabi Muhammad SAW tidak nuntut kisas. Karena kalau kisas berarti harus berlawanan dengan semua kabilah yang ada. Dipilih satu pemuda yang paling kuat, yang paling hebat, yang paling ahli perang, yang paling ahli gulat, paling ahli untuk membunuh. Rencananya begitu Nabi Muhammad SAW sedang tiduran di kasurnya, mereka masuk, brrk, semuanya membacokkan pedangnya, dan akhirnya gak bisa nuntut, karena yang bunuh berapa? Seluruh kabilah yang ada. Ternyata Rasulullah SAW bisa lenggang kangkung meninggalkan rumah itu dengan cara nopo? Apa jasad? Hah? Ngilang? Dengan apa? Pasir. Hanya dengan pasir yang disebarkan oleh Nabi SAW ke kepala mereka, Rasul SAW keluar dalam keadaan mereka tidak bisa melihat Nabi kita Muhammad SAW. Kowe Kanjeng Nabi utuh jenengan. Jadi ini yang pertama. Apa yang pertama? Niat-niat jahat mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, apa mau? Keyakinan-keyakinan rusak mereka. Apa itu keyakinan-keyakinan rusak mereka? Kekufuran. Apalagi kesyirikan. Apalagi ketergantungan kepada selain Allah. Jenengan tahu, saat itu di sekeliling Ka'bah ada berapa patung? Ratusan patung. Ada yang di depan Ka'bah, ada yang di dalam Ka'bah. Itu baru patung-patung yang ada di sekeliling Ka'bah. Belum setiap RT punya patung sendiri. Nanti setiap desa punya patung sendiri. Setiap rumah punya patung sendiri. Coba bayangkan. Begitu rusaknya keyakinan mereka. Ketergantungan mereka kepada selain Allah Azza wa Jalla. Hati mereka dipenuhi dengan kesyirikan dan kekufuran. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan mereka. Wallahu a'lamu bima yu'un. Allah tahu tahu persis isi dari keyakinan-keyakinan rusak yang kalian miliki. Maka waspadalah dan hati-hatilah, itu semua akan ada pertanggungjawabannya. Sampun. Ini yang keberapa? Dua. Yang ketiga, napa? Isi hati kecil mereka. Bedanya apa, Ustaz? Hati kecil. Hati kecil siapa? Berarti anak hati gede gue. Hati kecil itu cuma istilah ya. Hati kecil itu istilah. Hati kecil itu ya kira-kira isi hati yang paling dalam. Ya. Nurani, suara hati. Maksudnya apa, Ustaz? Jenengan perlu ketahui bahwa orang-orang musyrikin Quraisy, sebagian dari mereka itu sebenarnya hati kecilnya apa? Percaya dan yakin dengan kebenaran dakwah Rasulullah SAW. Hati kecilnya seperti itu. Cuman mereka tidak mau menampakkan hati kecil tersebut. Lisannya menghina Rasul SAW. Tangannya berupaya untuk menciderai Rasul SAW. Hari-harinya diisi untuk mengintimidasi Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Tapi sebenarnya hati kecil mereka tahu bahwa Rasul SAW itu jujur. Lisan mereka mengatakan bahwa Rasul SAW itu pendusta, tukang sihir, terus napa malih? Majnun, napa majnun? Ya, gila. Lisan mereka ngomong seperti itu, tapi sebenarnya hati kecil mereka tahu bahwa Rasul SAW itu enggak gila. Maka apa kata Allah? Wa ma sahibukum bimajnun. Perhatikan, wa ma sahibukum, teman kalian ini bimajnun, enggak gila. Di ayat ini Allah menggunakan kata wa ma sahibukum. Apa sih yang ingin disampaikan? Kalian itu sahibnya Muhammad. Artinya kalian itu sebenarnya tahu jaba jerone. Sejak kecil Rasulullah SAW itu bersama dengan kalian, sahibukum. Setiap hari kalian berinteraksi dengan beliau. Kalian tahu persis Muhammad itu enggak pernah bohong. Akalnya sehat, orangnya cerdas. Tidak mungkin Muhammad itu majnun. Berarti hati kecil mereka tahu kejujuran Nabi kita SAW. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka enggak mau mengakui dengan lisan dan perbuatannya? Kenapa? Macam-macam. Kalau kemarin Abu Jahal karena apa? Hah? Karena rebutan pengaruh. Kita ceritakan kemarin, tiga orang. Sinten? Abu Sufyan, Abu Jahal, Al-Akhnas. Al-Akhnas ketika datang kepada siapa? Abu Jahal. Minta pendapatnya Abu Jahal. Sebenarnya kayak apa sih sebenarnya? Ketika kamu dengerin Al-Quran yang dibaca sama Nabi SAW. Malam-malam sembunyi-sembunyi. Berapa malam? Tiga malam berturut-turut. Kewenangan neng? Kancane, sebenarnya seperti apa sih? Abu Jahal bukannya menjawab aku beriman sebenarnya, tapi dia langsung mengatakan, oh enggak mungkin saya akan mau beriman. Dari dulu sampai sekarang, kabilahku dengan kabilahnya Muhammad selalu bersaing, merebut pengaruh orang-orang Arab. Enggak mungkin aku mau beriman. Hati kecilnya sebenarnya tahu kejujuran Nabi Muhammad SAW, tapi kalah dengan apa? Dengan iri, dengan dengki, dengan hasad. Oke. Contoh yang lain. pamanda Rasulullah SAW. Sinten? Abu Thalib. Abu Thalib itu meninggalnya beriman atau tidak beriman? Tidak beriman. Apa Abu Thalib enggak tahu bahwa Rasulullah SAW itu dakwahnya benar? Tahu. Terus kenapa enggak mau beriman? Mari kita dengarkan penuturan Abu Thalib supaya kita enggak ngarang-ngarang ngomongin tentang orang lain. Beliau sendiri menyampaikan, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adnyanil bariyati dina. Aku ini, siapa yang ngomong? Abu Thalib. Aku ini tahu bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad itu agama yang terbaik. Siapa yang ngomong? Abu Thalib. Loh, terus kenapa enggak mau beriman? Laulal malamata au hadhara masabbatin lawajattani samhan bidzaka mubina. Kalau bukan karena takut omongan orang. Apa? Takut omongan orang. Diomong apa? Hah? Orang setia karo ajaran nenek moyang, pedot oyote. Kalau bukan karena perasaan takut dengan omongan orang, aku sudah mengumumkan keimananku. Berarti hati kecilnya tahu, tapi sayang kalah dengan perasaan apa wau? Pekewuh. Apa jajar pekewuh bahasa Indonesia nih? Orang kepenak ya bahasa Jawa. Gak enak, ya, gak enak diomong sama orang. Kamu bisa ngerti kayak syirik, ya tapi aku diomong nang uang sekampung ke priwe, ya. Hati-hati. Ya. Ini adalah penafsiran yang keberapa? Yang ketiga. Apa yang ketiga? Allah tahu hati kecil mereka. Baik, para ulama menjelaskan bahwa Allah tahu tiga hal tadi. Apa yang pertama? Niat jahat. Yang kedua? Keyakinan rusak. Yang ketiga? Isi hati kecil mereka. Allah itu menyampaikan hal tersebut untuk mengingatkan kepada mereka bahwa itu semua ada balasannya. Ada nopo? Balasan. Makanya ayat selanjutnya nopo? Fabashirhum bi'adzabin alim. Kasih tahu mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Itu balasannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka tentang ilmunya, tentang pengetahuannya, terhadap apa yang mereka simpan di dalam hati mereka sebagai bentuk peringatan dari Allah untuk mereka. Bahwa apa yang kalian simpan, apa yang kalian lakukan berupa kejahatan-kejahatan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada agama Islam, itu semuanya ada balasannya. Maka pelajaran buat kita, hati-hati menyimpan sesuatu di mana? Di dalam hati. Hati-hati menyimpan sesuatu di dalam hati. Hati-hati yang pertama tadi awas. Hati yang kedua maksudnya kolbu. Hati-hati menyimpan sesuatu di dalam hati. Kenapa? Karena apa yang kita simpan di dalam hati kita ada pertanggung jawabannya. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Ayat binten? 88 sampai 89. Surat apa? Asy-Syu'ara. Apa kata Allah? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari kiamat nanti, harta yang kita miliki, keturunan yang kita miliki, tidak akan bermanfaat untuk menyelamatkan kita. Illa, kecuali, man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap kepada Allah dalam keadaan membawa qalbin salim. Napa? Ati sing resik, yang bersih, yang selamat dari keyakinan-keyakinan rusak, dari niat-niat napa? Jahat, dari penyakit-penyakit riya, sombong, iri, dengki, hasad, apa mending? Bakhil, medit. Hati yang bersih, itulah hati yang bukan dijadikan tempat untuk nyimpen hal-hal yang buruk-buruk. Maka hati-hati dengan isi hati kita. Perbaiki hati kita, bersihkan dari penyakit-penyakit hati. Mudah-mudahan kita bisa menghadap kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan hati yang bersih. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.